Oh maafkan saya, oh maafkan daku. Memang semua ini kesalahanku. Kini ku sadari, kini ku mengerti. Ternyata surga di tengah.